Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'd. Para jemaah Masjid Al-Faruq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi kesempatan pada malam hari ini, insyaallah taala kita akan membahas tentang kisah-kisah yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, bahwasanya sebagaimana Allah jelaskan di dalam kisah-kisah umat-umat terdahulu terdapat ibrah. Sebagaimana Allah jelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Bahwasanya di dalam Al-Quran telah dikisahkan banyak sekali kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, dari para anbiya, begitu juga kisah Luqman, dan banyak lagi kisah-kisah yang lainnya. Dan juga Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam sunnah-sunnahnya, di antaranya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Hah? Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat yang masuk Islam dalam usianya yang belia sekali, belum memasuki usia baligh. Yang dimana Abu Sa'id Al-Khudri pernah mengajukan dirinya untuk berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud, yang di peperangan itu pula bapak daripada Abu Sa'id Al-Khudri meninggal dalam keadaan syahid, dalam keadaan mati syahid. Adapun nama beliau adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan, yaitu Sa'ad adalah nama Abu Sa'id Al-Khudri dan Malik adalah bapaknya yang meninggal di peperangan Uhud. Adapun Sinan adalah nama kakek daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansar, dari ahli Madinah yang menolong kaum muhajirin dari Bani Khazraj. Adapun ibu daripada Abu Sa'id Al-Khudri bernama Anisah bintu Abi Harithah bintu Abi Harithah. Beliau adalah salah satu wanita dari Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya di antara kalian atau kaum-kaum sebelum kalian terdapat seseorang yang membunuh 99 jiwa. Ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri di dalam riwayat Muslim. Adapun di dalam riwayat Bukhari dikatakan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi bani Israil rajulun qatala 99 insanan. Bahwasanya dari Bani Israil terdapat seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Berbeda dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam potongan hadis ini ayyuhal ikhwah azzakumullah, terdapat bahwasanya kebiasaan Bani Israel adalah mereka membuat onar dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini adalah kebiasaan mereka Bani Israel. Bahwasanya ma'ruf, Bani Israel mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam kisah yang lainnya, kisah Jureyj. Dijelaskan di dalam Sahihain, ada seseorang yang bernama Jureyj, itu ahli ibadah dari Bani Israel. Dan di mana Jureyj ini difitnah oleh kaumnya. Ini adalah kebiasaan mereka, tukang fitnah dan tidak senang melihat saudaranya berada di atas kebaikan. Di antaranya adalah seseorang ini. Beliau adalah orang yang selalu pekerjaannya berbuat kejahatan. Di antaranya adalah membunuh. Itu orang seperti apa yang membunuh 99 nyawa? Banyak sekali nyawa yang dibunuh. Beda lagi ketika seseorang dalam keadaan perang. Ini orang ini membunuh dalam keadaan dia sadar, bukan dalam keadaan perang. Ini karena kejahatannya. Ini adalah gambaran daripada Bani Israel. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian orang tersebut mencari, yaitu orang yang paling pintar, orang yang paling alim di muka bumi ini. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dikatakan, thumma kharaja yas'al fa'ata rahiban. Kemudian orang tersebut keluar dan bertanya, mencari tentang seseorang. Kemudian datang kepada seorang rahib. Di dalam riwayat Muslim dijelaskan, fadulla ala rahib. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib. Ini adalah pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hambanya. Bahwasanya ini adalah salah satu pintu daripada pintu-pintu hidayah yang diberikan kepada orang tersebut. Bahwasanya orang tersebut merasa dirinya adalah orang yang paling jelek. Saya ini sudah membunuh 99 nyawa. Bagaimana cara saya untuk bertanggung jawab di hadapan Allah? Kemudian orang tersebut mencari seorang yang alim di muka bumi ini. Fadulla ala rahib. Kemudian ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini adalah ahli ibadah dari Bani Israel. Dikatakan rahib. Kemudian orang tersebut ketika dia sudah malal, dalam bahasa Arab dikatakan malal, yaitu malal sudah enggan untuk melakukan dosa terus menerus, akhirnya dia mencari cara bagaimana untuk dirinya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayyuhal ikhwah azzakumullah, pintu taubat dan pintu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan. Sesungguhnya orang tersebut telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah? Apakah orang tersebut masih mempunyai taubat? Ini adalah pertanyaannya, dipertanyakan kepada rahib. Kemudian dengan keterburu-buruannya seorang rahib tadi, maklum bahwasanya rahib di sini bukanlah ulama. Seorang rahib ini menjawab dengan keterburu-buruannya, dengan dibisiki oleh syaitan. Karena yang namanya keterburu-buruan itu datangnya dari syaitan, sebagaimana dikatakan al-ajalatu minasyaitan. Bahasanya keterburu-buruan itu datangnya dari syaitan. Dijawab oleh rahib tadi, la, tidak ada pintu taubat. Tidak ada pintu taubat. Kemudian orang tadi berpikir, kalau saya tidak ada pintu taubat, jadi tidak ada gunanya saya datang ke rahib ini. Akhirnya dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah dikatakan tidak, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Dibunuh rahib tersebut. Disempurnakan berapa tadi? 100. Disempurnakan 100 orang yang dibunuh. Akan tetapi orang tadi tidak berputus asa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah mengampuni segala macam dosa, kecuali orang tersebut mati dalam keadaan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain syirik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut masih mempunyai niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disyariatkan bagi kaum muslimin untuk mereka selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam satu harinya bertaubat lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat lain Rasul bertaubat 100 kali di dalam setiap harinya. Ini adalah nasihat dari Rasul sallallahu agar kita selalu beristighfar, selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia adalah mahal khata, yaitu tempatnya kesalahan. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti bersalah. Tidak ada manusia yang selamat. Tidak ada manusia yang maksum, yang selamat dari perbuatan dosa. Semua secara umum, kullu di sini lafaz umum. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam potongan hadis ini ayyuhal ikhwa azzakumullah terdapat disyariatkannya bagi kita untuk bertaubat. Ini adalah pelajaran dari potongan hadis ini. Bahwasanya seseorang sebelum matahari terbit dari sebelah barat, maka disyariatkan bagi dia untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, taubat itu akan terputus ketika matahari terbit dari sebelah barat. Ini adalah batasan taubat. Bahwasanya taubat manusia di sini terus menerus akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika taubatnya shadiq, jika taubatnya benar. Dan taubat ini mempunyai beberapa rukun yang harus dipenuhi, di antaranya ikhla'anid dam, yaitu meninggalkan dosa yang telah dilakukannya. Di antaranya juga penyesalan yang sangat. Dan di antara rukun-rukun daripada taubat ini adalah jika dia mempunyai dosa atau telah menzalimi saudaranya, itu mengembalikan hak-hak daripada saudaranya. Dan ketika seseorang berazam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat sebenar-benar taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan innallaha kana tawwabar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubatnya hambanya dan Maha mengasihi hambanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah setelah dia berbuat zalim, kemudian dia memperbaiki apa yang dilakukannya, fa innallaha yatubu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang tersebut. Ini adalah nas yang sharih, bahwasanya disyariatkan bagi kita untuk selalu dan selalu bertaubat kepada Allah dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah akibat yang diterima oleh rahib tadi karena ketergesa-gesaannya, karena mengikuti was-wasnya syaitan. Ketika dia ditanya dan menjawab dengan tanpa ilmu, menjawab dengan tanpa ilmu, kemudian dibunuhlah oleh seorang rahib tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disempurnakan dengan membunuh 100 orang. Di sini juga ayyuhal ikhwa azzakumullah terdapat tahdzir, peringatan bagi kita agar kita tidak berfatwa tanpa ilmu. Karena segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau berhenti apa yang di mana tidak engkau ketahui. apapun itu, jangan kita berbicara kecuali kita telah mengetahui secara pasti. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan kita dan hati kita, innal basar wal fu'ad, dan juga hati kita akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Orang ini telah berfatwa, seorang rahib ini telah berfatwa dengan dia tidak mempunyai kapasitas untuk berfatwa, tidak mempunyai ilmu yang cukup untuk berfatwa. Di sini juga terdapat peringatan bahwasanya manusia di situ nanti pada akhir zaman akan ada manusia-manusia atau sekelompok manusia yang berfatwa dengan tanpa ilmu. Inilah yang pernah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasul pernah menyatakan tentang bagaimana dicabutnya ilmu dari hati manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan qabdzil ulama, biqabdzil ulama, innallaha la yantazi' la yakbidul ilm min suduril rijal au kama qala Rasulullah sallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari hati manusia begitu saja. Akan tetapi ilmu itu akan dicabut dengan biqabdzi al ulama, dengan dicabutnya para ulama. Hatta ittakhudun nas ru'usan juhalan. Kemudian manusia pada saat itu menjadikan pemimpin-pemimpin seorang ulama-ulama dari kalangan orang-orang yang jahil. Fasu'ilu. Kemudian orang tersebut ditanya, wa aftau bi ghairi ilm. Kemudian orang tersebut berfatwa dengan tanpa ilmu, sebagaimana rahib tadi berfatwa dengan tanpa ilmu. Kemudian apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Orang tersebut sesat dan menyesatkan orang lain. Fi'lan, bahwasanya seorang rahib tadi ketika berfatwa dengan tanpa ilmu, menjadi orang tadi awalnya ingin bertaubat, jadinya dia lebih berhasrat lagi untuk berbuat maksiat kepada Allah dengan dibunuhnya rahib tadi. Ini adalah asar daripada fatwa tanpa ilmu. Maka di situ akibatnya adalah akan menyesatkan orang dan dirinya juga akan lebih sesat, akan lebih sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian bertanya lagi, pertanyaan yang kedua tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya setelah dibunuh, faqatalahu faja'ala yas'al faqala lahu rajul. Ya. Tidak dijelaskan dengan lafaz tumma sa'ala ana alami ahli al-ard, yaitu dengan lafaz sekedar ketika dijawab tidak, faqatalah, akan dibunuh. Kemudian faja'alahu yas'al. Kemudian dia dijadikan bertanya lagi. Bertanya lagi tidak disebutkan kepada seorang alim. Di dalam riwayat Muslim dijelaskan bahwasanya orang tersebut bertanya kepada seorang alim. Nah, alim yang ada di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alim. Kemudian ditunjukkan kepada seorang alim, yaitu ulama beneran. Bukan ulama palsu seperti rahib tadi. Ulama beneran yang mempunyai ilmu. Kemudian dikatakan kepada seorang alim tadi, innahu qatala mi'ata nafs. Sesungguhnya orang tadi telah membunuh 100 nyawa. Fahal lahu min taubah? Apakah orang tadi masih mempunyai taubat? Kemudian dijawab oleh orang alim tadi, na'am, ya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah? Dijawab dengan penuh ilmu, dengan penuh basirah, dengan penuh cahaya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan dari lisannya para ulama cahaya. Dari lisannya para ulama hidayah bagi orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan mereka. Di sini terdapat ayyuhal ikhwah keutamaan seorang alim daripada seorang ahli ibadah. Coba lihat jawaban seorang alim ini. Na'am, ya. Siapa yang menghalangimu dari taubat, katanya dia. Ini adalah ilmu. Di sini terdapat keutamaan seorang alim, seorang hamalatul ilm. Dan juga terdapat keutamaan ilmu. Bahwasanya seorang hamalatul ilm adalah orang yang mengemban ilmu, yang menyampaikan dakwah ini kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan siapa yang perkataan lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat keutamaan orang yang menyampaikan ilmu, dan ahlul ilm dan hamalatul ilm. Dan ketika ilmu tersebut telah dianggap remeh, kebodohan telah menyebar, dan lebih sedikit ilmu ini, yaitu hamalatul ilm yang mengemban ilmu semakin berkurang, ini adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda as-sa'ah yaitu hari kiamat, an yurfa'al ilm, ilmu itu diangkat. Bagaimana diangkatnya ilmu? Dengan dicabutnya hamalatul ilm, yaitu biqabdil ulama, dicabutnya ulama. Semakin sedikit ulama. Dalam riwayat lain dikatakan yaqil, yaqilul ilm, akan lebih sedikit ilmu itu. Wa yakthurul jahl. Dalam riwayat ini dikatakan wa yadhhar al jahl, akan semakin nampak kebodohan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Dan juga ayyuhal ikhwa azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah puji mereka ulama, orang yang mempunyai ilmu, dengan firman-Nya innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah al-ulama, orang yang mempunyai ilmu fi'lan, yang dimana mereka berbicara dengan basirah, dengan ilmu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang perkara-perkara yang penting, yang dimana orang-orang yang kufur terhadap apa yang diperintahkan Allah, mereka ketika diberikan perkara kepada mereka, mereka menyebarkan perkara tersebut. Sebagaimana Allah jelaskan, idza ja'ahum amrun minal amni, jika telah datang kepada mereka perkara dari keamanan, awil khawfi, atau dari perkara ketakutan, adza'ubih, mereka menyebarkannya. Ini orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka menyebarluaskan perkara tersebut. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'ilimahu alladhina yastambitunahu min. Jika mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, bahwasanya ulil amri di sini adalah ulama, ila ulil amri minhum la'ilimahu alladhina yastambitunahu min, niscaya mereka akan mengetahui siapa yang dapat beristimbat dari hukum-hukum, beristimbat dari permasalahan-permasalahan yang mereka dapati. Ini di dalam ayat ini terdapat nas yang sharih diwajibkan bagi kita kembali kepada al-ulama. Dan juga terdapat di dalam ayat ini ihtiram, penghormatan kita terhadap al-ulama. Bahwasanya ihtiram, penghormatan terhadap ulama adalah aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwasanya di antara aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah menghormati mereka, menghormati ulama. Sebagaimana dikatakan ahlul ilm, al-ulama di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kutubus sunnah, ketika melihat fulan ibnu fulan, fa'alam annahu sahibus sunnah. Ini adalah termasuk penghormatan terhadap ulama. Jika engkau melihat imam fulan dan imam fulan dari kalangan ahlu sunnah, maka dikatakan ketahuilah bahwasanya dia adalah sahib sunnah, orang yang berada di atas as-sunnah. Ketika kita mencintai mereka, ketika kita menghormati ulama, maka dikatakan di situ fa'lam annahu sahibu as-sunnah. Kemudian selanjutnya thumma sa'ala alami an alami ahli al-ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Bahwasanya telah dikatakan kepada alim tadi, sebenarnya dia telah membunuh 100 jiwa, apakah masih mempunyai taubat? Dijawab, ya. Tidak ada yang menghalangi antara dia dengan taubat. Menunjukkan di sini keutamaan, keutamaan alim telah kita jelaskan barusan. Dan juga di sini terdapat dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hambanya, walaupun dosa hambanya seluas lautan. Walaupun dosa hambanya seluas lautan, selama dia masih mau bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya orang tersebut. Kemudian ulama tadi memberikan taujiha, memberikan nasihat kepada orang tadi. Di sini terdapat dalil juga ayyuhal ikhwa azzakumullah, bahwasanya seseorang ketika ingin istimrar di dalam taubatnya, ketika ingin terus-menerus berada di atas keistiqomahan, hendaklah dia mencari teman yang baik. Di sini orang yang telah membunuh 100 orang mencari orang yang baik untuk membantu dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya betul yang dikatakan Rasulullah SAW, sangat benar yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilih, seseorang di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalif, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dengan siapa dia berkawan. Orang tersebut mencari. Inilah yang seharusnya dilakukan bagi seorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari orang yang dapat membantunya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat seorang alim tadi, intaliq ila ardi kada wa kada. Dikatakan pergilah ke negeri demikian dan demikian. Fa inna biha unasan ya'budunallaha fa'budillah ma'ahum wa la tarji' ila ardika wa innaha ardu su'. Bahwasanya di dalam daerah tersebut terdapat manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat seorang alim. Diperintahkan untuk berhijrah karena bumi Allah Subhanahu wa taala sangat luas, sehingga tidak ada hujah bagi dia ketika dia lemah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kala akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau melakukan demikian dan demikian? Dikatakan kami lemah, kawan-kawan kita seperti itu dan seperti itu. Tidak. Akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat menyatakan sebagaimana Allah kisahkan, fardullah wasi'ah, bumi Allah Subhanahu wa taala luas, fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah dari bumi Allah yang mana saja yang kau inginkan. Disyariatkan di sini, terdapat dalil di dalam potongan hadis ini, disyariatkan bagi kita untuk berhijrah yaitu berpindah dari negeri yang baik kepada berpindah dari negeri yang jelek ke negeri yang baik, berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ini adalah al-hijrah. Bahwasanya orang ini yang telah membunuh 100 nyawa disarankan oleh seorang alim ini untuk berpindah. Pindahlah ke negeri ini dan itu. Karena di situ terdapat kaum yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillah ma'ahum, maka beribadah kepada Allah bersama mereka. Dan diperintahkan oleh seorang alim ini, fala tarji', janganlah engkau kembali ke negerimu, karena negerimu ini adalah negeri yang jelek. Begitu juga kaum muslimin di dalam menghadapi tempat-tempat yang dimana tidak membantu dia untuk ketaatan kepada Allah, hendaklah sebisa mungkin dia berhijrah, pindah ke tempat yang dapat membantunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan cara-cara yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan dengan cara-cara atau metode-metode yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam potongan hadis ini juga terdapat bahwasanya bi'ah sayyi'ah mempunyai pengaruh di dalam pendidikan kita dan juga anak-anak kita dan keluarga kita. Bi'ah sayyi'ah yaitu lingkungan yang jelek mempunyai pengaruh yang besar di dalam pendidikan kita, di dalam perkembangan kita, di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Famtalik, kemudian Rasul SAW menyatakan di sini, famtalaqa hatta idza nasifa at-tariq atahul maut. Kemudian orang tersebut mendengarkan nasihat seorang ulama tadi, seorang ulama rabbaniyin. Ini adalah ulama rabbaniyin menasihatkan kepada seorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diperintahkan untuk pergi, maka orang tersebut pergi. Kemudian idza nasafa at-tariq, ketika telah sampai di pertengahan jalan, atahul maut, di situ didatangi oleh kematian. Allahu Akbar. Orang tersebut pergi dalam keadaan dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. dengan dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Dia berjalan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dengan mendengar nasihat seorang ulama tadi. Berjalan ke negeri yang dituju, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya di situ. Di sini juga terdapat dalil bahwasanya kematian itu datangnya secara tiba-tiba. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Bahwasanya manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan manusia tidak mengetahui di negeri mana dia akan meninggal. Ini adalah kematian yang sangat tiba-tiba sekali. Dan kematian yang tiba-tiba, kematian yang mendadak itu ada, ayuhal ikhwah. Kita jumpai di sekitar kita. Sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul faj'ah, itu kematian yang mendadak. Akhdatul asaf. Ini adalah asar atau dampak dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang ingkar. Bagi mereka orang-orang kafir. Bagi mereka orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Ini adalah athar, tanda atau dampak daripada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat lain dikatakan rahmatun lil mu'min. Itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Rasul, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, mereka selalu berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam suatu waktu orang tersebut mungkin terjerumus dalam kemaksiatan, akan tetapi orang yang beriman akan selalu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hatilah dari kematian yang dinamai Rasulullah SAW dengan mautul faji'ah, kematian yang mendadak. Bisa jadi ayuhal ikhwah azzakumullah, ketika kita melakukan perjalanan kita, mungkin itu perjalanan untuk ta'lim misalnya. Alhamdulillah kalau kita melakukan perjalanan untuk di jalan Allah, untuk melakukan ibadah, untuk ta'lim misalnya. Yang lebih parah, sebagian orang melakukan perjalanan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Seketika mereka melakukan perjalanan, qadarullah, terjadi kecelakaan, dar, meninggallah orang tersebut. Ini adalah yang dikatakan mautul faji'ah, kematian yang mendadak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Idza aradallahu qabdha 'abdin bi ard," jika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, maka ja'alallahu lahu ilaiha hajah, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia mempunyai kebutuhan kepada negeri tersebut. Imma itu untuk ziarah kepada keluarga kita, imma itu untuk melakukan perjalanan-perjalanan tugas misalnya, dan yang semisal. Jika Allah ingin mematikan kita di Solo misalnya, Allah jadikan kita untuk mempunyai hajat ke sana. Kita berjalan ke Solo, qadarullah, ketika nyampe Solo kita meninggal. Ini adalah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW ini. Syahid ayyuhal ikhwa azzakumullah, bahwasanya manusia tidak mengetahui kapan dia akan meninggal. Oleh karena itu hendaklah kita selalu di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Itu Allah menyatakan, demi masa, sesungguhnya manusia berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman atas apa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut beramal saleh, wa amil salihat, wa tawasau bil haq, dan orang-orang yang menasihatkan di atas kebenaran dan menasihatkan di atas kesabaran. Ini adalah contoh orang-orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang tersebut akan selalu siap ketika menghadapi kematian dengan bekal ketakwaan kepada Allah, yaitu mendatangi apa yang diperintahkan Allah dan mendatangi apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, fakhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Kemudian di situ berselisih antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Faqalat malaikatul rahmah. Kemudian berkata malaikatul rahmah, ja'at ha'iban mukbilan biqalbihi ila Allah. Malaikat rahmat menyatakan orang tersebut datang dengan dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pasrah terhadap agama Allah. Kemudian malaikat azab menyatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya orang tersebut tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Kemudian dikatakan di sini, fa'atahum malak. Kemudian datang kepada mereka malaikat yang lain. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan, fa'awahallah ila hadhihi. Allah SWT memberikan wahyu, yaitu tidak ada ta'arud ya dalam permasalahan ini. Tidak ada perbedaan antara riwayat satu dengan yang lain. Bisa saja Allah SWT mengutus malaikat Jibril atau malaikat yang lain untuk menyampaikan wahyunya kepada orang tersebut, kepada malaikat yang bersekutu ini. Kemudian di sini dikatakan fa'atahum malak. Telah datang kepada mereka malaikat fi surati adami, yaitu dalam penampakan manusia, dalam rupa manusia. Faja'alahu bainahum, kemudian dijadikan antara mereka. Faqala kisu bainal ardhain, kemudian dikatakan kepada kedua malaikat tadi, kisu bainal ardhain, ukurlah antara dua negeri tersebut. Diperintahkan untuk mengukur. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Dan di mana daerah yang didapatinya lebih dekat, maka dia adalah nasibnya. Maksudnya antara malaikat rahmat dan juga malaikat azab. Ketika dekat dari tempat yang ingin dituju oleh orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah, maka malaikat rahmat berhak untuk mengambil nyawa orang tersebut. Jika dekat dari tempat yang dia berangkat tadi, yaitu tempat negerinya yang jelek, maka malaikat azab berhak atas pencabutan nyawa orang ini. Kemudian faqasuhu fawajaduhu adna ilal ard allati arada. Kemudian ketika diukur antara dua negeri tadi, mereka menjumpai bahwasanya kepada negeri yang diinginkan lebih dekat daripada negeri yang dia berangkat untuk berhijrah tadi. Kemudian dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqabadathul malaikah ar-rahmah, kemudian diambil oleh malaikat rahmat. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, qala al-Hasan dzukira lana annahu lamma atahul maut na'a bi sadrihi. Kemudian dikatakan berkata al-Hasan, ketika kematian menjemputnya, maka orang tersebut na'a bi sadrihi ay nahadha, yaitu mengarah dengan hatinya ke negeri yang dituju, mengarah dengan dadanya ke negeri yang dituju. Di sini menunjukkan ayyuhal ikhwa azzakumullah, orang tersebut ketika meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara ringkas al-khulasah daripada hadis yang telah kita sebut, terdapat di dalam hadis ini yang pertama, bahwasanya tidak semua dari kalangan Bani Israel mereka mati dalam keadaan kafir. Bahwasanya di antara mereka ada orang yang berbuat baik, ada orang yang ingin bertaubat kepada Allah, ada orang yang ingin bertaubat dari perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam hadis ini terdapat tahzir, peringatan dari kebodohan dan berfatwa dengan tanpa ilmu. Dan di antara fawaid daripada hadis ini, terdapat keutamaan alim, keutamaan seorang ulama daripada seorang hamba, yang dimana dia selalu beribadah kepada Allah akan tetapi tidak menggunakan ilmu, tidak mempunyai basirah di dalam menghadapi dan menyikapi segala sesuatu. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasannya pintu taubat selalu terbuka sampai pada hari-hari yang ditentukan, yaitu ketika hari kiamat kelak. Dan juga terdapat di dalam hadis ini bahwasannya mencari teman yang saleh adalah salah satu sebab, adalah salah satu sebab diberikannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga terdapat di dalam hadis ini bahwasannya lingkungan yang jelek akan membantu kita untuk bermaksiat kepada Allah, dan di lingkungan yang baik akan membantu kita untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat pula di dalam hadis ini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba walaupun dosa seorang hamba tadi sebesar lautan atau sebesar gunung, seluas lautan, seluas langit dan bumi. Ketika dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya dia. Ini adalah sedikit fawaid daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan jika ada sedikit kesalahan, maka tidak lain datangnya dari syaitan dan dari saya sendiri. Oleh karena itu saya bertaubat kepada Allah, astaghfirullah. Dan jika terdapat kebenaran, tidak lain datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa as'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dadan ya. Tafadhal. Yang pertama, bahwasanya dikatakan Rasulullah SAW, mautul faji'a akhdatul asaf, yaitu kematian yang mendadak itu adalah asar atau dampak dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah, karena mereka selalu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauh dari Rasulnya. Adapun di dalam riwayat lain dikatakan mautul faji'ah rahmatun lil mu'min, itu rahmat bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka selalu melakukan ketaatan kepada Allah, mengembalikan perkara mereka kepada Allah dan juga kepada Rasulnya dan juga kepada para ulama. Ini adalah orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikat, beriman atas apa yang dibawa oleh Allah dan apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan rahmat bagi mereka, karena diharapkan kematian mereka selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, bahwasanya siapa sih Bani Israel? Bani Israel adalah anak keturunan daripada Israel. Itu Israel adalah anak daripada Ibrahim, anak keturunan Ibrahim. Di situ ada Israel, ada Ismail. Yaitu Ismail tumbuh dari Ismail orang-orang Arab. Dan Israel yaitu Bani Israel yang diketahui dengan bangsa Yahudi sekarang. Ini adalah Bani Israel dan agama mereka kebanyakan adalah agama Yahudi. Dan mereka ada sampai sekarang. Masih ada, dan mereka adalah orang-orang yang selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada para rasul yang diutus kepada mereka. Wa illa pada hakikatnya Bani Israel adalah orang-orang yang dimuliakan, karena semua para nabi dari kalangan, kebanyakan para nabi dari kalangan Bani Israel, anak keturunan daripada Israel. Sudah jelas sampai di sini? Oh, iya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.